serta tatkala mengangkat kepalanya dari ruku', muttafaqun alaih. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan terkenal dengan panggilannya Ibnu Umar. Padahal nama beliau adalah Abdullah. Abdullah nama panggilan beliau. Terkenal dengan nama asli beliau adalah Abdullah dan terkenal dengan nama panggilannya Ibnu Umar, yaitu anaknya Umar, dikarenakan kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau sahabat Nabi yang wafat pada tahun 73 Hijriah. Dan sering saya mengulang-ulang bahwa beliau adalah dari Al-Abadilah Al-Arba'ah. Itu sahabat Nabi yang bernama Abdullah yang masih muda berjumlah 4 orang dan paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 4 orang tersebut adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan al-imam al-qudwah. Abdullah bin Umar adalah seorang imam, seorang qudwah, suri tauladan, syaikhul Islam. Ulamanya umat Islam. Abu Abdurrahman, kunyahnya adalah Abu Abdurrahman Al-Qurashi Al-Adawi Al-Makki Al-Madani. Dari kabilah Quraisy, dari kabilah Al-Adawi, orang yang tinggal ataupun lahir di kota Mekah dan kemudian tinggal di kota Madinah. Dan beliau termasuk orang yang masuk Islam tatkala masih muda belia. Dan beliau berhijrah bersama bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau belum baligh. Wastusghira yawma Uhud. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma masih dianggap kecil pada peperangan Uhud. Itu sekitar umur 14 tahun beliau. Dan perang Uhud adalah tahun kedua Hijriah. 8 tahun setelah perang Uhud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Berarti diperkirakan umur Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tatkala masih hidup, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal adalah berumur 22 tahun. Ini pelajaran bagi anak muda agar mengisi waktunya dengan ilmu agama. Dengan mencari, menuntut ilmu agama. Karena belajar di waktu muda tidak sama dengan belajar di waktu tua. Al-ilmu fis-sighari kanaqshi 'alal hajar. Belajar dewasa kecil seperti memahat pada batu. Wal-ilmu fil-kibar kanaqshi 'alal ma. Dan belajar pada masa tua seperti memahat pada air, cepat hilangnya. Maka gunakan waktu muda sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu agama. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan hafalan. Hafalan akan sangat diperlukan tatkala nanti sudah tua. Maka gunakanlah masa muda untuk menghafal. Karena masa muda masih belum terlalu banyak pikiran-pikiran yang mengganggu dirinya ataupun menyibukkan dirinya dari menghafal. Sehingga di masa tua tinggal dia mengulang-ulang apa yang dia sudah hafal. Saya teringat salah satu orang yang pernah saya menyetor Al-Quran kepada beliau, yaitu Gus Farid. Beliau anak kiai di pondok saya. Beliau hafal Al-Quran ketika berumur kelas 3 SD. Berarti umur 8 tahunan gitu ya. Waktu itu kita lagi di pondok pesantren tahfil, kemudian menghafal Quran di depan pintu masjid begitu. Dan dia main bola. Waktu itu lagi sedang murajaah Al-Quran. Karena waktu itu malas untuk membawa Al-Quran, murajaah saja di depan pintu sedapatnya. Targetnya satu juz. Di tengah-tengah juz, lupa. Maka ada Gus Farid, kemudian saya tanya, Gus, habis ini apa? Sambil nendang bola, dia jawab. Sambil menendang bola, dia jawab. Ini menunjukkan bahwa masa kecil adalah masa untuk menuntut ilmu agama. Maka gunakan waktunya sebaik-baiknya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams." Gunakan lima perkara sebelum datang lima perkara. Dan bagi anak-anak yang sekarang belajar di pesantren, maka ingatkan itu agar mereka mengisi hari-harinya dengan hafalan. Karena ketika keluar dari pesantren, tidak ada lagi waktu untuk menghafal. Ketika sudah masuk jenjang kuliah, yang ada adalah bahs, yang ada adalah penelitian. Bukan waktu untuk menghafal. Waktu untuk menghafal dari mulai SD, SMP, SMA. Baik. Kita lanjutkan pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan saya sering-sering juga mengulang, Ibnu Umar bukan nama, tetapi itu adalah panggilan, anak Umar. Maka tidak cocok kalau seandainya kita namai anak kita Ibnu Umar. Karena itu berarti bukan anak pian. Anak Umar. Ya. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Kita sudah sebutkan bahu yang dimaksud adalah di sini disebutkan, antum lihat bahasa Arabnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi. Sering saya ulang, kana apabila setelahnya ada fi'il mudhari', maka menunjukkan kepada terus menerus. Kana yarfa'u yadayhi. Jadi terjemahannya sebenarnya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengangkat kedua tangannya. Hadwa mangkibai. Mangkibai di sini terjemahkan sejajar dengan kedua bahunya. Kita pernah sebutkan mangkib adalah perkumpulan antara bahu dengan lengan. Perkumpulan antara bahu dengan lengan. Itulah yang disebut dengan mangkib. Sehingga kita benar-benar paham yang dimaksud dengan bahu, yang dimaksud adalah itu. Senantiasa mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Ya, kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Ketika memulai sholat. Lihat kata-kata ketika memulai sholat. Maksudnya adalah ketika takbiratul ihram. Hati-hati. Ketika memulai sholat maksudnya adalah ketika takbiratul ihram. Dan ketika bertakbir untuk ruku', maksudnya adalah ketika mau ruku'. Ketika mau ruku'. Ya. Anggap seperti ini, kita mengangkat tangan, meletakkan tangan di atas tangan kanan, di atas tangan kiri, kemudian setelah membaca surat, ketika mau ruku', Allahu Akbar. Mau ruku'. Ya. Serta tatkala mengangkat kepalanya dari ruku, yaitu ketika mengangkat kepalanya dari ruku. Maksudnya i'tidal. Bangun dari ruku, mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Baik. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa mengangkat tangan dan bertakbir secara bersama-sama. Riwayat ini menunjukkan bahwa mengangkat tangan dan bertakbir dilakukan secara bersama-sama. Allahu Akbar. Ya, angkat tangannya dan ucapkan takbirnya secara bersama. Ini hadis 291 menunjukkan bahwa mengangkat tangan secara bersama-sama dengan takbir. Baik, kita baca hadis yang ke-292. Wa fi hadisi Abi Humaidin radhiyallahu an 'inda Abi Dawud rahimahullah yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibai thumma yukabbir. Sedangkan di dalam hadis Abu Humaid. Abu Humaid, para ikhwan yang dirahmati, saya bacakan dulu. Sedangkan di dalam riwayat dalam hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu, menurut riwayat Abu Dawud dikatakan beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya lalu bertakbir. Abu Humaid, kita sudah sebutkan, beliau adalah salah seorang dari sahabat Nabi yang paling detil meriwayatkan hadis tentang sholat. Paling detil meriwayatkan hadis tentang sholat. Nama beliau Abdurrahman. Nama beliau adalah Abdurrahman. Dan terkenal dengan kunyahnya. Bisa juga namanya adalah Al-Munzir. Dikatakan juga namanya Al-Munzir. Antara Abdurrahman atau Al-Munzir. Bin Sa'ad. Nama bapaknya Sa'ad. Dan beliau wafat pada tahun 60 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 60 Hijriah. Dan beliau meninggal di akhir kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu arda. Sedangkan dalam hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu, menurut riwayat Abu Daud, maksudnya menurut riwayat Abu Daud adalah menurut riwayat di dalam kitab Sunan Abi Daud. Kita tahu bahwa salah satu kitab pokok dalam hadis adalah Sunan Abi Daud. Jadi menurut riwayat Abu Daud maksudnya adalah menurut riwayat di dalam Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama Abu Daud, beliau ini tentunya bukan orang Arab. Ya. Beliau bukan orang Arab. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila nasi kafa, kepada seluruh manusia. Dan buktinya ini bahwa agama Islam diterima walaupun dari orang selain Arab. Bahkan menjadi ulama Islam Abu Daud. Dan nama asli beliau Sulaiman bin Al-Ash'ath. Bin Al-Ash'ath bin Ishaq. Berasal dari Sijistan. Sijistan orang menyebutnya sekarang adalah daerah-daerah sekitar Kazakhstan, Tajikistan, sekitar orang-orang yang disebut orang Eropa. Tetapi orang Muslim. Orang Eropa tetapi orang Muslim. Ya. Dan beliau termasuk ahli hadis di zamannya. Dan beliau termasuk dari ahli hadis di kota Basrah. Dan beliau wafat pada tahun 275 Hijriah. Berarti ulama Islam abad ke-3 Hijriah. Ini sunnah, ini adalah Abu Daud. Namanya siapa tadi? Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sijistani. Itu berasal dari Sijistan. Dikatakan beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya lalu bertakbir. Al-Hafidh Ibnu Hajar membawakan riwayat ini karena ada perbedaan. Perbedaannya yaitu beliau mengangkat kedua tangan dahulu kemudian bertakbir. Jadi lihat contohnya, mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Ingin ruku, angkat kedua tangan, Allahu Akbar. Tak, angkat kedua tangan dulu baru bertakbir. Ini keadaan yang kedua antara mengangkat tangan dengan takbir. Mengangkat kedua tangan baru bertakbir. Sengaja dibawakan oleh penulis Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah karena ada tambahan penjelasan. Inilah yang disebut dengan khilafut tanawwu'. Inilah yang disebut dengan perbedaan jenis. Semuanya boleh dilakukan. Mau bertakbir bersamaan dengan mengangkat kedua tangan atau mengangkat kedua tangan dahulu kemudian bertakbir, dua-duanya diperbolehkan. Kita baca riwayat selanjutnya. Wali muslimin an Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu an nahwa hadith ibn Umar radhiyallahu anhuma walakin qal hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunayh. Dan dalam riwayat Muslim dari Malik bin al-Huwairith radhiyallahu anhu adalah sama seperti hadis Ibnu Umar. Namun Malik bin al-Huwairith mengatakan sampai kedua tangan beliau sejajar dengan ujung kedua telinganya. Dengan ujung kedua telinganya. Baik, kita baca riwayat ini. Dan di dalam riwayat Muslim beliau nama aslinya adalah Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Beliau berasal dari Naisabur. Naisabur di mana? Di Irak. Naisabur bisa Irak atau Iran atau Persia, Iran. Baik. Kemudian beliau wafat pada tahun 261 Hijriah. Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dan beliau mempunyai kitab Sahih Muslim. Salah satu kitab hadis pokok menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah. As-Sahhu Kutubin Ba'dal Quran. Salah satu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dan setelah Sahih Bukhari. Dan pelajaran menarik dari seorang Imam Muslim adalah yaitu fastabiqul khairat. Imam Bukhari, beliau menulis kitab Sahih Bukharinya hampir selama 20 tahun. Diikuti oleh Imam Muslim dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhirnya yang terjadi adalah sampai saat ini sejarah membuktikan bahwa kita senantiasa sering mengucapkan rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pelajaran menariknya adalah di dalam gaya hidup seorang Muslim hendaknya dia senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ketika ada kata-kata berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan yang dicari adalah menang atau kalah. Tetapi yang dicari adalah lomba-lombanya dalam kebaikan. Ketika ada kawan kita, hafalan Al-Qur'annya lebih banyak dibandingkan kita. Maka harus berlomba-lomba dengan orang tersebut. Bukan dijadikan sebagai musuh, akan tetapi dijadikan sebagai kawan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini terbukti pula di dalam sejarah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Antara Abu Bakrin radhiyallahu anhu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melombai Abu Bakar As-Siddiq setiap dalam setiap kebaikan. Di antaranya hadis menarik riwayat Imam Tirmidzi bahwa suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu duduk di dalam masjid berzikir kepada Allah. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, sal tu'ta." Wahai Abu Abdurrahman, mintalah, engkau akan dikasih. Berdoalah, engkau akan dikasih. Wah, pada saat itu tentunya wahyu dari Allah. Dan tidak sembarangan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu kepada Abdullah bin Mas'ud. Ternyata Abdullah bin Mas'ud sibuk dengan zikirnya, tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang Abu Bakar As-Siddiq memberitahukan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lak sal tu'ta." Wahai Abdullah bin Mas'ud, tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada engkau, berdoalah engkau akan dikabulkan doamu. Sekarang pergilah Abu Bakar As-Siddiq setelah memberitahukan tersebut. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga mengatakan seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, mintalah engkau akan dikasih. Mintalah engkau akan dikabulkan doamu. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sabaqaka Abu Bakr. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mendahuluimu. Tetapi yang diinginkan oleh Umar bin Khattab bukan menang atau kalah. Akan tetapi yang diinginkan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini akan membuang sifat ujub dari diri kita. Saya pernah mengatakan, waktu ketarakan saya punya judul kajian dengan judul Sengsara di Balik Riya dan Ujub. Ada perkataan para ulama bahwa salah satu penyebab ujub merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, merasa lebih ganteng, lebih cantik, lebih pintar, lebih bagus, ceramahnya, lebih alim, lebih. Salah satu penyebabnya adalah selalu melihat ke bawah dalam urusan prestasi agama. Selalu melihat ke bawah dalam urusan prestasi agama. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu tidak terjadi kepada para salafus saleh. Maka akhirnya sejarah membuktikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berkata, "Dakhaltu ana Abu Bakr wa Umar. Kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar. Jalastu ana wa Abu Bakr wa Umar." Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku berdiri, berjalan bersama Abu Bakar dan Umar. Aku kelaparan bersama Abu Bakar dan Umar. Lihat, selalu nama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam golongan mulia ini. Ini adalah faedah dari berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan berlomba-lomba dalam kebaikan menghilangkan sifat ujub. Merasa cukup dengan apa yang sudah dia miliki. Saya sudah bersedekah, saya sudah baca Quran, saya sudah. Seakan-akan dia sudah memegang kunci surga. Maka ini tidak benar para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pelajaran dari seorang Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Dan ada pelajaran menarik juga, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini berkaitan dengan perbuatan Imam Muslim. Imam Muslim, kalau seandainya beliau mencukupkan dengan Sahih Bukhari, sudah cukup. Kenapa harus membuat Sahih Muslim? Kenapa tidak mencukupkan dengan Sahih Bukhari? Dan subhanallah, antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini mempunyai keistimewaan masing-masing. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang menulis buku kita ini, ya, Bulughul Maram ini, beliau juga melakukan hal yang sama. Ada orang yang mencela beliau, "Wahai Ibnu Hajar, engkau mensyarah Sahih Bukhari dalam kitab beliau Fathul Bari untuk apa? Ada Fathul Bari yang dimiliki oleh ulama-ulama lain, ada syarah-syarah Sahih Bukhari yang dimiliki oleh Al-Aini, kemudian Al-Mula Al-Qari, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali, ada yang lain. Untuk apa disyarah lagi?" Maka beliau mengatakan perkataan indah. Mudah-mudahan ini menancap dalam hati kita dan senantiasa menjadi acuan dalam hidup kita. Perkataannya adalah ma kana lillahi yabqa. Sesuatu yang karena Allah, dia yang akan kekal abadi. Sesuatu yang karena Allah, dia yang akan dirasakan manfaatnya. Terbukti sahih Bukhari dan sahih Muslim, dua-duanya kitab sahih, tapi satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Terbukti kitab Fathul Bari, syarah sahih Bukhari, semua ulama hadis sepakat bahwa siapa yang ingin mensyarah sahih Bukhari, kulluhum iyalun ala Fathul Bari, seluruhnya sangat membutuhkan Fathul Bari. Padahal di sana masih banyak syarah-syarah dari sahih Bukhari. Maka jadikan ini patokan hidup. Maka nalillah ya beka. Sesuatu yang karena Allah, dia akan kekal abadi. Sesuatu yang karena Allah, dia akan kekal abadi. Ini para ikhwah. Baik. Dari Malik bin Al-Huwairith. Malik bin Al-Huwairith, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau namanya Malik bin Al-Huwairith Al-Laythi Al-Kinani. Al-Laythi Al-Kinani. Dan beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Dan beliau salah seorang sahabat Rasul. Nah, ini menarik. Salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih muda, yang menuntut ilmu sampai ke kota Madinah. Dan umur beliau pada saat itu umur 20 tahunan. Dan menuntut ilmu berhari-hari di zaman di kota Madinah. Otomatis meninggalkan anak istri. Kemudian beliau mengatakan wa kana rafiqan haliman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Malik bin Al-Huwairith, adalah seorang yang sangat lembut dan penyayang. Falamma ra'a syauqana ila ahalina, ketika melihat kita sudah rindu dengan keluarga kita, anak istri kita, maka beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Malik bin Al-Huwairith dan kawan-kawannya yang menuntut ilmu kota Madinah, irji'u, pulang kalian. Pulang kalian ke keluarga kalian. Fakunu fihim, dan hiduplah di tengah-tengah mereka. Wa'allimuhum, dan ajari mereka apa yang sudah kalian dapati di kota Madinah. Wasallu, wasallau, dan salatlah bersama mereka. Fa'idha hadaratis salah falyu'adzin lakum ahadukum wa li'ummakum akbarukum. Dan dirikanlah salat apabila telah datang masuk waktu salat, maka salah seorang dari kalian hendaklah mengumandangkan azan, dan salah seorang dari kalian yang paling tua hendaklah dia menjadi imam di antara kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini menunjukkan bahwa seorang guru senantiasa harus memperhatikan muridnya dan kasih sayang terhadap muridnya. Dan ini menunjukkan juga bahwa seorang penuntut ilmu, salah satu amalan yang paling dia harus lakukan adalah ar-rihlah fi talabil ilm, yaitu melakukan safar dalam menuntut ilmu. Saya kemarin kita kumpul para asatid se-Kalimantan. Ada saya ketemu dengan ustaz dari, kalau tidak salah, dari Palangka. Beliau subhanallah sering sekali daurah. Daurah ke kota ini, ke kota sana, kota sana. Maksudnya daurah itu kalau ada syekh datang dari luar ke Indonesia, beliau ikuti. Waktu itu saya tanya, antum sudah berapa lama meninggalkan keluarga? 2 pekan, Ustaz. Masya Allah. 2 pekan untuk hanya sekedar menuntut ilmu agama. Habis itu setelah 2 pekan langsung kumpul bersama kita. 3 hari, 3 malam di situ. Ini kan perjuangan. Perjuangan menuntut ilmu agama. Makanya para ulama mengatakan la rahata fi talabil ilm. Tidak ada kata istirahat dalam menuntut ilmu agama. Baik, silakan adzan dulu. Itu sedikit sejarah tentang Malik bin Al-Huwairits. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa semestinya para pemuda menuntut ilmu agama. Dan kalau perlu, rihlah dalam menuntut ilmu agama. Yaitu senantiasa mencari ilmu tersebut. Ya, ada perkataan ulama terdahulu, al-ilmu ya yu'ta wala yu'ta ilaih. Ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Maka meskipun mungkin di Masjid Imam Syafi'i ini di pojokan Kota Madya Banjarmasin, kadang-kadang orang jauh dari Kayu Tangi datang, dari tetaplah datang. Karena menuntut ilmu agama di zaman sekarang secara transportasi lebih mudah dibandingkan zaman dahulu. Dan ini tentunya akan menjadi pertanyaan lebih berat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu menuntut ilmu agama sulit. Jalan kaki, naik onta, naik keledai, naik bagel, susah. Kalau seandainya keledainya mati di jalan, dia jadi keledainya. Artinya susah dia untuk menuntut ilmu agama. Kalau kehabisan bekal, susah. Maka para ikhwah, gunakan waktunya sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu agama. Dari Malik bin Al-Huwairits adalah sama seperti hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar sama berarti. Yaitu bahwa beliau mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Sama. Maksud kata-kata sama, yaitu mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Garis bawah itu baik-baik. Kata-kata sama, maksudnya adalah mengangkat tangan sama dengan takbir. Seperti hadis Ibnu Umar. Namun Malik bin Al-Huwairits mengatakan, sampai kedua tangan beliau sejajar dengan ujung kedua telinganya. Furu', ya, furu' itu lihat bahasa Arabnya, hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunai. Furu' itu artinya, kata para ulama, awali udhunai. Awali artinya bagian atas telinga. Ya, bagian atas telinga. Maka mengangkatnya agak ke atas. Bagian atas telinga. Jadi ujung yang dimaksud di sini adalah ujung atas kedua telinga. Ujung yang dimaksud di sini adalah kedua atas. Karena itu arti dari furu'. Taib. Kita sekarang masuk kepada pembacaan hukum dan pelajaran dari hadis ini. Hukum dan pelajaran dari hadis ini. Agak cepat ya para ikhwah, perhatikan baik-baik. Yang pertama, hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengangkat kedua tangan di dalam sholat pada tiga keadaan. Mengangkat kedua tangan di dalam sholat pada tiga keadaan. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, ketika hendak rukuk. Yang ketiga, ketika bangun dari rukuk. Faedah selanjutnya dari hadis ini. Para ulama bersepakat. Ijma, dalam tanda kurung ijma. Para ulama bersepakat bahwa ketika takbiratul ihram, rukun mengangkat tangan. Ketika takbiratul ihram, rukun mengangkat tangan. Ini kesepakatan yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah. Baik. Kemudian faedah dari mengangkat tangan ketika bertakbir dalam sholat. Pelajaran ketiga, faedah dari mengangkat tangan ketika takbir di dalam sholat, yaitu mengagungkan Allah dan menghiasi sholat. Mengagungkan Allah dan menghiasi sholat. Hal ini berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Juz'u Raf'il Yadain. Ini bukan Sahih Bukhari. Dalam kitabnya Juz'u Raf'il Yadain, bahwa Sa'id ibn Jubair ditanya tentang hikmah mengangkat tangan ketika bertakbir di dalam sholat. Maka beliau mengatakan, huwa syai'un tuzayyinu bihi salatak. Dia, mengangkat tangan tersebut adalah sesuatu yang kamu dengannya memperindah sholatmu. Ya, memperindah sholatmu. Ini faedah dari mengangkat tangan. Mengagungkan Allah dan memperindah sholat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, dan ini sebagai tambahan, bahwa mengangkat tangan pada tiga tempat ini adalah pendapat jumhur ulama. Bisa juga dikatakan ijma'. Mengangkat tangan pada tiga tempat ini adalah pendapat jumhur ulama. Bisa juga dikatakan ijma'. Tiga tempat tersebut apa para ikhwah? Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, mengangkat takbir, mau ruku. Yang ketiga, bangun dari ruku. Saya bacakan perkataan Imam Bukhari di dalam kitab beliau Juz'u Raf'il Yadain. Beliau mengatakan, qala al-Hasan wa Humaid bin Hilal. Al-Hasan al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i, dan Humaid bin Hilal, seorang tabi'i, berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarfa'una aydihim. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka senantiasa mengangkat tangan-tangan mereka di dalam salat maksudnya. Walam yustathna ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam duna ahad. Dan tidak ada seorang pun yang mengecualikan perbuatan tersebut. Artinya termasuk dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada tiga keadaan ini adalah mengangkat tangan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mengangkat tangan hanya tatkala takbiratul ihram. Kenapa saya sebutkan pendapat ini? Agar nanti kalau ada orang yang melihat, ada di antara kita yang melihat, wah, kalau mengangkat tangan batal sholatnya itu, kita jauhkan perkataan itu. Ternyata ada pendapat para ulama yang mengatakan mengangkat tangan hanya pada takbiratul ihram saja. Berarti ketika ruku tidak mengangkat tangan. Ketika bangun dari ruku tidak mengangkat tangan. Dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Sufyan ibn Masruq Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwa para ulama kebanyakannya bersepakat bahwa mengangkat kedua tangan pada tiga keadaan tersebut sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Ada keadaan yang keempat untuk mengangkat tangan. Ini faedah selanjutnya. Keadaan keempat untuk mengangkat tangan. Yaitu ketika bangun dari tasyahud kepada rakaat ketiga. Ketika bangun dari tasyahud pada rakaat ketiga. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam An-Nasa'i dari sahabat Nafi' Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana idza qama minar raka'atain rafa'a yadayhi." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau bangun dari dua rakaat, beliau mengangkat kedua tangannya. Beliau bangun dari dua rakaat, beliau mengangkat kedua tangannya. Begitu juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Daud dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, di situ disebutkan summa idza qama minar raka'atain kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibayhi kama kabbara 'inda iftitahi shalah. Kemudian beliau jika bangun dari dua rakaat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Ya, sampai sejajar dengan mangkibnya, pundaknya. Sebagaimana beliau bertakbir ketika memulai sholat, yaitu takbiratul ihram. Ya, ketika memulai sholat, yaitu takbiratul ihram. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya. Mengangkat kedua tangan ada dua macam. Sejajar dengan bahu dan sejajar dengan ujung atas telinga. Sejajar dengan bahu dan sejajar dengan ujung atas telinga. Dan sekali lagi, ini disebut apa para ikhwah? Khilaf apa tadi? Khilafut tanawwu'. Saya tulis ya. Khilafut tanawwu'. Biar tahu bahasa Arabnya. Artinya perbedaan jenis. Dan para ulama mengatakan, apabila terjadi perbedaan jenis, maka yang paling afdol adalah dilakukan bergantian. Kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Sama seperti bacaan-bacaan di dalam sholat. Istiftah, bacaan ruku, bacaan sujud. Itu disebut dengan khilaf apa? Tanawwu'. Di sana ada khilaf tadad. Ya, ada khilaf lain jenisnya khilafut tadad. Perbedaan yang bertentangan. Ya, perbedaan yang bertentangan. Nah, perbedaan yang bertentangan ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini diperlukan penguatan salah satu pendapatnya. Di sini diperlukan penguatan salah satu pendapatnya, mana dalilnya yang lebih kuat, maka itu diambil tatkala terjadi khilaf tadadd. Jadi itu dicatat keterangan-keterangannya. Khilaf tanawwu', perbedaan jenis, maka lebih baik dikerjakan bergantian. Sedangkan khilaf tadad, maka dicari mana yang lebih kuat dalilnya. Itu yang diambil pendapatnya. Baik. Seperti misalkan, mengangkat setelah takbiratul ihram, setelah ruku, Allah sami'allahu liman hamidah, ada yang meletakkan di atas dada kembali, ada yang meluruskan tangannya. Nah, ini masuk khilaf tanawu atau khilaf tadad? Maka jawabannya para ikhwah, dia khilaf tadad, bukan khilaf tanawu. Jadi tidak benar orang kadang seperti ini, kadang begini. Enggak. Dia mencari dengan kekuatan yang dia miliki, mana pendapat yang lebih kuat. Kalau kita sebagai orang awam, bagaimana caranya? Maka caranya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanya kepada yang paling pintar dalam masalah itu jika kalian tidak mengetahuinya. Nah, itu para ikhwah, bagaimana bersikap ketika terjadi khilaf tanawu' dengan khilaf tadad. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan juga pelajaran selanjutnya. Mengangkat kedua tangan seperti ini juga dilakukan pada perempuan. Hukumnya juga berlaku pada perempuan. Karena asal hukum ibadah, apa saja yang tetap untuk para lelaki, maka juga tetap untuk para perempuan. Selama belum ada dalil yang mengkhususkannya. Itu dicatat. Mengangkat tangan baik sejajar dengan bahu, sejajar dengan kedua telinga, itu juga berlaku bagi perempuan. Dan asal hukum laki-laki dan perempuan pada redaksi hukum syariat, maka sama. Sama. Selama belum ada dalil yang membedakannya. Baik. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran selanjutnya, ada perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Pelajarannya, lihat, dengarkan baik-baik dulu, jangan dicatat. Wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Artinya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, tidak beliau angkat kedua tangan itu dalam sujud. Kalau ruku, mau ruku angkat tangan. Bangun dari ruku angkat tangan. Apakah ketika ruku juga ketika sujud juga angkat tangan? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, dan beliau senantiasa tidak melakukan itu di dalam sujud. Ya, tidak melakukan itu di dalam sujud. Dan sebagian ulama mengatakan ini pendapat jumhur. Beliau tidak, kalau mau sujud, beliau tidak mengangkat tangan. Ya. Taib. Ada sebagian ulama yang berpendapat mengangkat tangan. Dengan dalil. Salah satu dalilnya adalah hadis dari Malik bin Al-Huwairits, sang pemuda ini. Annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi salatihi idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ruku'i wa idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu min sujudi hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunayhi. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkat kedua tangannya di dalam salatnya jika beliau ruku, jika bangun dari ruku, jika beliau sujud, dan jika bangun dari sujud. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, dan hadisnya sahih. Bahkan Imam Al-Albani mengatakan ala syarti Muslim, sahih, dan riwayatnya sejajar dengan riwayat Imam Muslim. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan annahu asahhu ma waqaftu alaihi min al-hadits fi ar-raf' fi as-sujud. Hadis yang saya sebutkan barusan adalah hadis yang paling sahih, mengangkat kedua tangan tatkala mau sujud. Ya, tatkala mau sujud. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh para ulama mengangkat kedua tangan tatkala mau sujud dan tatkala bangun dari sujud. Di antaranya yang pertama adalah yaitu mau sujud, misalkan ini sudah i'tidal, sami'allahu liman hamidah, kemudian angkat tangan lagi sambil sujud. Allahu Akbar. Angkat tangan sambil sujud. Kemudian bangun dari sujud. Kalau kita duduk istirahat, bagaimana Ustaz? Nah, disitulah ada dua cara. Ada yang mengatakan bangun dari sujud, dia misalkan sujud, kemudian dia bangun, duduk istirahat. Ya. Atau dia bangun, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, kemudian ketika mau bangun, baru ngangkat tangan. Baru bangun. Intinya, mengangkat tangan, tatkala mau sujud dan bangun dari sujud, ada riwayatnya. Jadi jangan menganggap aneh nantinya. Dan hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Riwayat selanjutnya yang juga mengangkat tangan, hadis dari riwayat Imam Ahmad dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, annahu shalla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yukabbiru idza khafadha wa idza rafa'a wa yarfa'u yadayhi inda takbir. Ini hadis agak umum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Wa'il bin Hujr pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertakbir jika mau turun dan jika mengangkat, dan mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir. Ini hadisnya umum. Mau turun dan mengangkat, dan beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali bertakbir. Ini hadisnya umum. Baik itu mau turun ruku, mau bangun dari ruku, atau mau turun sujud, atau mau bangun dari sujud, maka dua-duanya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama hadisnya sahih, maka boleh dikerjakan. Dan ini masuk khilaf apa? Tanawu atau tadad? Hah? Tadad. Tadad dibandingkan mengangkat tangan ketika ruku dan dan bangun dari rukunya. Apakah cuma ketika ruku atau ruku dan sujud? Maka pendapat yang lebih kuat, boleh seseorang mengangkat tangan dan bertakbir tatkala mau sujud dan tatkala bangun dari sujud. Tatkala bangun dari sujud tadi bagaimana? Kapan mengangkat tangannya? Hah? Setelah duduk istirahat. Jadi Allahu Akbar, duduk istirahat, kemudian setelah itu bertakbir. Saya ingin bertanya, antum duduk istirahat, kemudian takbirnya kapan? Hmm? Takbirnya kapan? Lihat sujud. Sujud. Ya. Kemudian setelah itu duduk. Duduk istirahat. Kemudian bangun. Takbirnya kapan? Hah? Angkat tangan. Yang biasa dilakukan. Berarti kalau begini, Allahu Akbar. Habis itu, angkat, takbir lagi. Hah? Atau setelah berdirinya. Wallahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sujud istirahat, yang namanya di sujud istirahat, itu bukan gerakan tersendiri di dalam sholat. Maka dia tidak perlu takbir. Berarti takbirnya adalah ketika diam, kemudian Allahu Akbar. Ya? Bisa dimaklumi ini? Ini kalau kita bangun pada rakaat mau kedua ataupun rakaat mau ke empat, ya. Jadi takbir untuk sujud istirahat, untuk duduk istirahat itu tidak ada. Tetapi dia hanya sekedar istirahat setelah sujud, ya, apalagi yang menahan parut. Kadang-kadang harus istirahat dulu, baru dia bangun. Nah. Kita baca satu hadis lagi. Kita ngebut nih. Itu tadi habis sudah pelajaran yang kita bisa ambil dari tiga hadis yang sudah dijelaskan. Jadi Ustaz, pendapat yang lebih kuat mana, mengangkat tangan dan bertakbir ketika mau sujud dan ketika bangun dari sujud? Apakah boleh atau tidak? Boleh tidak? Boleh, karena ada riwayat sahih. Maka kita ikuti riwayatnya. Selama ada riwayat sahih, kita ikuti riwayatnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi, orang yang menetapkan adanya mengangkat tangan lebih didahulukan dibandingkan yang tidak menetapkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak menetapkan bahwa beliau tidak melakukan, yaitu mengangkat tangan di dalam sholatnya kecuali pada tiga itu, dan tidak melakukannya pada sujudnya. Maka dijawab oleh ulama yang mengatakan bahwa hadis yang menunjukkan adanya mengangkat tangan ketika mau sujud dan ketika bangun dari sujud itu lebih didahulukan dibandingkan yang mengatakan tidak mengangkat tangan. Karena ada kaidah mengatakan al-muthbitu muqaddamun 'alan-nafi. Artinya orang yang menetapkan sesuatu itu lebih didahulukan daripada yang meniadakan sesuatu. Itu kaidah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti dilakukan, sesekali dilakukan. Tapi kalau di kampung mungkin apalagi itu. Ya, salat apalagi itu aja. Ya. Padahal kita ngajinya sampai bubuih-buih muntungnya dah. Hadis ke 200 berapa? 294. Ya, kenapa saya paksa untuk membaca hadis ini? Karena selanjutnya nanti berkaitan dengan hadis tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah permasalahannya panjang. Makanya saya selesaikan masalah ini. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أخرجه ابن خزيمة. Dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur, nama aslinya adalah Wa'il bin Hujur bin Rabi'ah Al-Hadrami. Wa'il bin Hujur bin Rabi'ah Al-Hadrami. Al-Hadrami berarti dari daerah Hadramaut, yaitu dari negeri Yaman. Hadramaut itu dari dua kata, hadar dan maut. Artinya kematian yang menghampiri. Hadramaut, ya. Dan Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis-hadis Rasul SAW tentang sholat. Ya, yang meriwayatkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat. Baik. Kita lanjutkan. Dia berkata, aku pernah sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Maksudnya menjadi makmum. Sholat bersama maksudnya menjadi makmum. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nanti kita akan sebutkan bagaimana cara meletakkannya. Dan di atas dan meletakkannya di atas dadanya. Dada, ini ada bagian tubuh ya. Dada. Kemudian di bawah dada, di antara dada dan pusar. Kemudian pusar dan di bawah pusar. Tiga daerah itu diingat. Dada, kemudian di antara dada dengan pusar, pusar dan di bawah pusar. Empat ya, empat posisi itu. Nanti kita akan bicarakan berkaitan dengan itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah lemah. Disebabkan karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Mu'ammal dan dia saduq sayyil hifz. Dia orang yang baik tapi hafalannya buruk. Nah, ini yang menyebabkan hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya. Baik. Sekarang pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan disyariatkannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Di atas tangan kanan, di atas tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Di atas dada. Kemudian pelajaran selanjutnya. Salat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu adalah kebiasaan para nabi. Salat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu adalah kebiasaan para nabi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih dan Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma'syaral anbiya umirna an nu'akhira suhurana." Kita para nabi diperintahkan untuk mengakhirkan waktu sahur kita. "Wa nu'ajjila futurana." Dan "wa nu'ajjila." Dan menyegerakan waktu berbuka kita. "Wa an numsika bi aymanina 'ala syama'ilina fi salatina." Dan kita diperintahkan untuk memegang tangan kanan kita di atas tangan kiri di dalam salat kita. Ini menunjukkan bahwa meletakkan tangan di kanan di atas tangan kiri adalah kebiasaan para nabi di dalam sholatnya. Kemudian, dan perlu diperhatikan, ini ijma' para ulama. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat ijma'. Tidak ada seorang sahabat pun yang terbalik. Satu pun gak ada. Apa maksudnya terbalik? Tangan kiri di atas tangan kanan, enggak ada. Ya, tidak ada. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid, "Lam ya'ti anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi khilaf, wa huwa qaulul jumhur min as-sahabati wa tabi'in." Tidak ada satu riwayat pun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyelisih akan hal itu, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama dari para sahabat dan para tabi'in rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian, pelajaran selanjutnya. Adapun menjulurkan tangan tidak bersedekap, maka ini adalah keadaan menyelisihi sunnah. Dan tidak ada satu hadis sahih pun yang menceritakan akan hal itu. Tidak ada satu hadis sahih pun yang menceritakan akan hal itu. Tetapi diriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau sesekali sholatnya dengan menjulurkan tangannya ke bawah, tidak bersedekap. Maka dijawab, bagaimana kok imam melakukan itu? Kok menyelisih sunnah? Maka dijawab, beliau ingin mencontohkan bahwa bersedekap tidak wajib. Tidak apa? Wajib. Ingin beliau mencontohkan. Tetapi tentunya yang tidak bersedekap di dalam salatnya mukhalifun li sunnah. Menyelisih sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pelajaran selanjutnya. Hikmah dari meletakkan kedua tangan di dalam salat. Yang pertama, lebih menunjukkan kepada sifat menghinakan di hadapan Allah. Yang kedua, mencegah dari perbuatan sia-sia. Kalau enggak bersedekap, para ikhwah, kita macam-macam tangannya kemana-mana nanti. Ada ke depan, ada ke belakang. Ya. Kalau seandainya tidak bersedekap, lebih menjauhkan dari sifat apa tadi? Sia-sia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat tatkala salat. Yang ketiga hikmahnya adalah lebih khusyuk. Orang kalau bersedekap itu lebih khusyuk. Ya. Maka kadang-kadang ada orang yang riya karena sampingnya ada calon mertuanya, dia benar-benar khusyuk sampai miring-miring. Kayaknya guring. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan dari Muhajir An-Nabbal tentang meletakkan tangan bersedekap. Ma ahsanu, alangkah indahnya bersedekap. Dhullun baina yaday aziz. Menghinakan diri di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Ada cerita menarik para ikhwan. Allah itu sangat suka kita menghinakan diri di hadapannya. Orang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kemudian ini anggap sebelah kiri saya neraka, dia paling terakhir keluar dari api neraka. Wajahnya tentunya masih menghadap ke dalam neraka. Kepada neraka, meskipun dia sudah keluar. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Rabb, isrif wajhi 'anil nar. Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Sesungguhnya qashabani rihuha wa ahraqani dzaka'uha. Hawa panasnya memanggangku dan udara panasnya membakarku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya fulan, ma asaita alla tas'ala ghaira alladhi sa'alta in a'taituka mas'alatak. Wahai fulan, apakah engkau berjanji kalau seandainya aku kabulkan permintaanmu, engkau tidak akan minta yang lain selain itu yang kamu minta? Orang ini mengatakan, la wa izzatu. Tidak, aku tidak akan minta apapun demi keperkasaanmu. Wa yu'til uhud wal mawathiq. Kemudian dia janji habis-habisan sama Allah. Kemudian Allah palingkan wajahnya. Ketika berpaling wajahnya, dia melihat ke dalam surga. Melihat surga dari jauh. Ra'al jannata bahjataha. Kemudian dia melihat megahnya surga. Baru jauh itu, dari jauh. Megahnya surga. Tanpa terasa, lisannya mengucapkan, ya Rabbi. Kemudian dia disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, sakata masya Allah an yaskut. Dia bengong melihat indahnya surga. Diam. Kemudian dia tidak terasa mengucapkan, ya Rabbi, qarribna inda babil jannah. Wahai Rabbku, dekatkan aku ke pintu surga. Padahal tadi dua janji habis-habisan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tu'tinil uhud wal mawathiq alla tas'ala ghaira alladhi sa'al. Wahai fulan, bukankah engkau telah berjanji, telah sepakat, tidak akan minta kecuali yang engkau minta tadi. maka dia memakai password, kata kunci. Kata kuncinya ini, Allah sangat suka orang yang menghinakan dirinya di hadapannya. Apa beliau katakan? Ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqik. Saya tulis ya. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. La taj'alni, ini hadis sahih riwayat Bukhari, ashqa khalqika, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sangat suka darinya, maka akhirnya Allah kabulkan. Faqarrabahu 'inda babil jannah, Allah mendekatkan dia ke pintu surga. Kemudian Allah ketika dia melihat dekat dengan pintu surga, ra'a al-jannah wa ma fiha minas sururi wa nubrah, dia melihat surga dan apa saja yang ada di dalamnya dari kesenangan dan keindahan. Semakin dekat, maka dia mengatakan, ya Rabbi adkhilni al-jannah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Allah langsung mengatakan, ma'aghbarak, wahai manusia, sangat cepat sekali engkau berkhianat. Tadi janji untuk tidak minta apa-apa. Dan yang kedua itu dia janji lagi. Yang kedua, ketika minta di, ya, kata Allah, apakah engkau akan berjanji kalau seandainya aku dekatkan engkau ke surga, engkau tidak akan minta selain itu? Dia mengatakan, la wa'izzatu, tidak, demi Rabbku, aku tidak akan minta kecuali itu. Dia janji habis-habisan. Habis itu didekatkan oleh Allah. Maka dia mengatakan lagi, wahai Rabbku, masukkan aku dalam surga. Makanya Allah keluar kata-katanya, ma'aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat, wahai manusia. Waihak, celaka engkau. Maka orang ini memakai kunci satu lagi. Sama. La taj'alni ashqa khalqik. Ya Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Baca doa ini tatkala kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah cepat mengabulkan doa-doa kita. Apalagi yang hendak lekas. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Sampai lakas. Sampai perkataan dari Muhajir An-Nabbal, ma'asana dhullun baina yaday ajiz. Alangkah indahnya menghinakan diri di hadapan Allah yang maha perkasa. Indah, berdoa itu indah. Apalagi tatkala kita benar-benar membutuhkannya. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian permasalahan meletakkan tangan. Meletakkan tangan. Tadi di atas tangan kanan, di atas tangan kiri. Meletakkan tangannya di mana? Artinya, bagaimana tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri? Cara yang pertama, meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri dan lengan dan pergelangan tangan dan lengan. Seperti ini. Ya, meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri, pergelangan dan lengan. Ya. Itu cara yang pertama. Dan itu berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Cara yang kedua. Meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri seperti ini. Meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri seperti ini. ya. Dan itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud juga dari hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu juga. Dan yang kedua ini qabada bi yaminihi ala shimalihi. Beliau menggenggam tangan kanannya ke tangan kirinya. Jadi menggenggam. Ya, menggenggam. Kalau tadi cuma meletakkan, ini menggenggam. Kalau ingin di lengan, maka digenggam. Nah, ini sama. Ini khilaf tanawu atau khilaf tadad? Tanawu. Nah, ini khilaf tanawu. Baik. Sekarang kita membicarakan tempat meletakkan tangan. Tempat meletakkan tangan. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meletakkan tangan di pertama di atas dada. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis dari Qabisah ibn Hulb dari bapaknya. Bapaknya bercerita, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yamini wa an yasari wa ra'aituhu yad'u yadahu ala sadrihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan tangan kanan ke tangan kirinya, dan aku melihatnya meletakkan tangannya di atas dadanya. Ini dada ya. Ini dada. Di atas dadanya. Ya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, dan hadisnya dihasankan oleh Imam Nawawi. Dan hadisnya sahih. Ya. Hadisnya sahih. Kemudian riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Taus bin Kaisan rahimahullah. Taus bin Kaisan seorang tabi'i. Ketika seorang tabi'i meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti itu hadisnya mursal, terputus, tidak ada sahabatnya. Taus langsung meriwayatkan Nabi. Jadi kalau kita lihat tangganya, ini tabi'i, ini sahabat, ini Rasulullah. Dia ini langsung meriwayatkan kepada Rasulullah padahal belum bertemu dengan Rasulullah. Ini namanya hadis mursal. Nah, Taus bin Kaisan bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa yadhu yadahu al-yumna ala yadi al-yusra thumma yashudduhuma ala sadrihi wa huwa fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian beliau menggenggamnya. Ya, menggenggamnya di atas dadanya di dalam salat. Ya syudduh, artinya mengeraskannya. Ya. Di dalam sholat. Dengan dua riwayat tadi, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri tatkala sholat di atas dada adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu pendapat dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Dan ini juga pendapatnya Imam Asy-Syaukani. Bahkan beliau mengatakan, wala syai'a fil babi asahhu min hadithi Wa'il al-Madhkur. Tidak ada satu hadis pun yang lebih sahih di dalam perkara meletakkan tangan, apakah di dada, apakah di lainnya, kecuali hadis ini. Makanya beliau merojihkan, menguatkan pendapat meletakkan tangan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar. Dan ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Gimana itu? Di bawah dada, di atas pusar. Dada, pusar. Berarti di sini. Ya. Berarti di sini. Kalau di dada, berarti begini. Pusar, berarti begini. Ya. Kalau ingat Ustaz Khairullah. Jadi Muslim masih kau melihat jempol berarti belum lamak lagi. Ya, di atas dada, di bawah dada, di atas pusar. Nah, gini, imma begini atau begini. Dan ini pendapat jumhur. Ya, ini pendapat jumhur. Tetapi belum ada dalil. Oh, Yopian. Maksudnya dalil Rasulullah SAW belum ada. Karena yang ada penetapannya hanya di dada. Yang sampai kepada Rasulullah hadisnya sallallahu alaihi wasallam hanya di dada. Lalu Ustaz, kenapa kau jumhur memakai pendapat itu? Dari mana riwayatnya? Yang melakukannya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang melakukannya siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi Jarir Ad-Dabbi. Beliau bercerita, ra'aitu Aliyan yumsiku shimalahu biyamini ala rusghi fawqa surrah. Aku melihat Ali bin Abi Thalib memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya di atas pergelangan, di atas pusar. Di atas pergelangan, di atas pusar. Jadi pendapat jumhur berdalil dengan perbuatan sahabat Nabi. Kuatan mana, Pian? Di dada atau di atas pusar? Hah? Kenapa? Karena perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang ketiga, di bawah pusar. Wah, itu main penalti. Di bawah pusar. Ya, caranya gimana? Di bawah pusar. Ya. Seperti ini. Untung ada di bawah lagi. Di bawah pusar. Dan itu pendapat dari mazhab Hanafi. Dan pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang keempat, boleh memilih salah satu dari tiga pendapat tadi. Pendapat yang keempat. Allahu a'lam, yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Bahwa meletakkannya di dada. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya dengan disebutkan dalam hadis tersebut. Baik, alhamdulillah selesai kajian kita. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf terlalu panjang. Silakan jika ada pertanyaan. Bagaimana posisi jari kita pada saat mengangkat tangan takbir, dirapatkan atau direnggangkan? Tidak dirapatkan, tidak direnggangkan. Karena tidak ada riwayat yang merapatkan, yang merenggangkan. Beda dengan sujud. Sujud ada riwayatnya, yaitu dirapatkan. Beda dengan sujud. Maka biasa saja, ya, tidak dirapat. Tetapi dia dibentangkan, tidak mengepal. Ya. Tetapi dibentangkan. Allahu a'lam. Apakah ada dalil yang sahih mengenai meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada, di bawah dagu? Nah, saya tidak tahu. Yang ada di atas dada. Apakah boleh mengucapkan takbir ketika tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada? Maksudnya takbiratul ihram. Hah? Bersedekap dulu baru takbir. Maka boleh. Sebagaimana sudah kita sebutkan. Bersedekap dulu baru takbir. Boleh. bergerak dulu, ya, baru Allahu Akbar boleh. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, Allahu a'lam. Nah, ada yang lain? Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Bagaimana dengan melamakan doa pada setiap sujud? Apakah boleh bebas bahasa Indonesia atau sehari-hari atau bahasa Arab? Apa maksud bahasa sehari-hari? Banjar. Maka jawabannya, pendapat yang lebih kuat dan lebih condong kepadanya bahwa doa di dalam sujud yang paling utama adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Subhana rabbiyal a'la, di antaranya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian juga di antaranya Subbuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Di antaranya juga Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Di antaranya juga Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu 'alaniyatahu wa sirrah. Ini doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Kalau seandainya ingin menambahkan maka boleh dengan doa doa dari Al-Qur'an atau dari hadis-hadis Rasul yang sahih. Kalau seandainya ingin menambahkan lagi boleh dengan doa-doa dari bahasa Arab tapi dengan bahasa yang fasih. Ya. Kalau seandainya ingin menambahkan dengan bahasa Indonesia maka tidak diperbolehkan kecuali bagi yang tidak bisa sama sekali berdoa atau bacaan apapun, maka baru diperbolehkan. Dan saya kurang setuju dengan yang memperbolehkan dengan bahasa apapun. Bagaimana dengan jam kuliah yang berada pada waktu sholat terutama untuk laki-laki? Contohnya 11.35 sampai 13.15. Apakah ia harus tetap mengikuti sholat berjamaah tepat waktu atau berjamaah setelah selesai jam kuliah, berjamaah dengan teman-teman yang juga sekelas? Maka tidak mengapa yang seperti ini berjamaah dengan teman-teman yang sekelas di masjid. Dan itu kondisi yang membolehkan seseorang asalkan dia berjamaah dengan teman-teman sekelasnya. Ya, Allahu'alam. Hukum bekerja sebagai sales mobil yang di mana penjualannya lebih banyak kredit menggunakan leasing. Maka jawabannya haram. Karena terdapat riba di dalamnya. Dan leasing adalah pekerjaan riba. Dan riba diharamkan dalam agama Islam. Bekerja sebagai sales di perusahaan tersebut, maka berarti dia bekerja pada perusahaan yang memberlakukan sistem riba, maka ini diharamkan dan hasilnya haram dan wajib keluar malam ini juga. Jika pada saat sholat subuh masbuk satu rakaat atau dua rakaat, apakah tetap membaca surah Al-Fatihah atau cukup sampai Al-Fatihah saja? Masbuk dua rakaat apabila pendatang? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang masbuk otomatis kalau dia masbuk berarti datangnya setelah ruku. Karena batasan terakhir satu rakaat dia mendapati satu rakaat adalah ketika mendapati imam dalam keadaan ruku. Kalau seandainya dia datang pada rakaat yang kedua di waktu i'tidal atau di waktu sujud, maka pada saat itu tidak ada lagi pembacaan Al-Fatihah, tidak ada lagi juga pembacaan surat, tidak perlu, ya, tidak diperlukan. Contoh misalkan, ada orang imamnya sudah duduk di antara dua sujud pada rakaat pertama, maka dia datang, baru desan datang. Maka dia bertakbir, Allahu Akbar, kemudian dia langsung duduk bersama atau mengikuti imam. Dalilnya hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ahadukumul masjida wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Jika salah seorang dari kalian datang ke sebuah masjid dan imam dalam sebuah keadaan, maka berbuatlah sebagaimana yang diperbuat oleh imam. Maka tidak perlu lagi dia membaca Al-Fatihah atau bersedekap, enggak perlu. Ya, tidak perlu. Apalagi pas imamnya ruku, imam ruku nih, sinin baru datang. Tidak perlu dia untuk bersedekap. Karena dapat pian kena rukunya. Dan tidak perlu juga untuk bersedekap. Langsung ruku. Allahu Akbar, langsung ruku. Ya, Allahu a'lam. Apakah posisi duduk yang paling benar saat sholat dengan duduk atau tidak mampu berdiri? Maka, fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ada yang boleh duduknya dengan bersila, ada yang duduknya dengan iftirash, ada yang duduknya dengan tawarruk. Bertakwalah sesuai dengan kemampuannya. Apa hukum berjualan di kawasan masjid menggunakan fasilitas masjid seperti meja, kursi, dan lain-lain sebagai alas untuk barang jualan? Jika berjualan, apakah harus izin dulu dengan takmir masjid? Maka jawabannya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas berjualan di dalam masjid diharamkan. Dan pendapat yang lebih dicondongkan kepadanya adalah haram hukumnya, wa at-tahrim yadullu 'ala al-fasad. Keharaman menunjukkan kepada kerusakan jual beli tersebut. Maka berarti tidak sah jual belinya. Yang mengambil barangnya dianggap sebagai mengambil, yang mengambil uangnya dianggap sebagai mencuri. Itu kalau berjualan dalam masjid. Adapun berjualan di halaman masjid, selama halaman tersebut tidak ada pembatasnya, maka tidak dinamakan berjualan di dalam masjid. Tidak dinamakan berjualan dalam masjid. Beda seperti misalkan Masjid Nabawi, ada pagarnya pagar hijau, ya itu, maka itu adalah batasan Masjid Nabawi. Yang berjualan di dalam berarti ya berjualan di dalam masjid, meskipun halaman masjid. Wallahu a'lam. Dan apa hukumnya menggunakan berjualan dengan menggunakan fasilitas masjid? Maka lebih baik dia menggunakan fasilitas sendiri yang dia gunakan. Menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika duduk tasyahud termasuk perbedaan apa? Maka jawabannya perbedaan tanawu'. Perbedaan apa? Tanawu', yaitu perbedaan jenis. Siapa yang ingin menggerakkan silakan, siapa yang tidak ingin menggerakkan semuanya sholatnya sah. Nanti Allah akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar, kemudian akan mengadilinya. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Artinya penduduk neraka dimulai pada hari itu mulai terisi. Bagaimana dengan cerita tentang penduduk terakhir yang keluar dari neraka? Berarti Nabi Muhammad SAW sudah melihat ada penduduk neraka. Bahkan penduduk terakhir yang keluar juga dari neraka. Maksud pertanyaan ini adalah, bukankah neraka belum terisi sekarang? Kenapa Nabi Muhammad SAW diperlihatkan kepada beliau? Maka itulah wahyu. Diperlihatkan kepada beliau yang terjadi nanti di akhirat. Dan kita sebagai umatnya, salah satu konsekuensi syahadat kita, kita mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah wahyu yang digambarkan, diperlihatkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah dosa-dosa yang terdahulu yang saya pernah lakukan dalam tanda kurung perbuatan maksiat masih mempengaruhi sholat saya? Terkadang sholat saya sering tidak khusyuk. Terkadang masih teringat dosa-dosa maksiat pas sedang sholat, dan bagaimana solusinya Ustaz? Maka jawabannya, mengingat dosa dan selalu menyesal atas perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik. Karena kita tidak tahu dosa kita diampuni atau tidak setelah kita bertobat. Tetapi jangan sampai berputus asa. Makanya seorang muslim selalu berada di antara dua sifat, yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dalam keadaan berharap akan rahmat kami dan takut akan siksa-siksa kami. Senantiasa muslim selalu berada dalam hal itu. Apabila teringat dosa-dosa di dalam sholat, maka hendaknya dia lebih mengedepankan rahmat Allah. Ya, dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Allahu a'lam. Apakah perbedaan ijma' dengan terjih ijma, kesepakatan para ulama dalam sebuah permasalahan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ijma. Seluruh ulama bersepakat. Ya. Makanya ada sebagian orang mengatakan, sebagian ulama mengatakan ijma sulit terjadi setelah zaman para sahabat. Tapi mungkin terjadi. Ya. Ijma para sahabat dalam mengumpulkan Al-Qur'an, ijma. Menjadi satu buku mushaf yang sekarang kita. Makanya dia bukan bid'ah hasanah. Kenapa? Karena para sahabat berijma atasnya, bersepakat untuk dibukukannya mushaf Al-Qur'an. Itu bukan bid'ah hasanah. Itu ijma para sahabat. Ya. Kemudian juga sedangkan tarjih, tarjih artinya diambil dari kata-kata rajjaha yurajjihu tarjihan. Fa huwa rajih. Artinya menguatkan salah satu dari pendapat. Salah satu dari pendapat-pendapat yang ada. Seperti tadi kita katakan, mengangkat atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Di mana? Di dadakah? Di bawah, di atas pusarkah? Di bawah pusarkah? Maka kita tarjih. Kita kuatkan pendapat yaitu di dada. Kenapa? Karena dia ada riwayatnya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara membersihkan pakaian terkena cairan wadi? Apakah cukup dengan menciprekatkannya saja atau bagaimana? Wadi adalah cairan yang keluar setelah kencing. Itu wadi. Madhi adalah cairan yang keluar ketika awal mula syahwat timbul. Dan biasanya dia, mohon maaf, berwarna kental dan berwarna putih. Bening maksud saya, bening. Itu namanya apa? Madhi. Dan dua ini, wadi dan madhi, hukumnya najis. Dia najis. Kalau najis wajib dicuci. Nah, kalau seandainya mencucinya bagaimana? Dicuci dengan air, kemudian sampai hilang bekas wadi atau madhi atau wadinya tadi. Wallahu a'lam. Adapun kemaluannya pun dicuci. Apakah mewajibkan mandi junub? Tidak. Kecuali jika keluar. Keluar apa? Keluar mani. Wallahu a'lam. Bolehkah kita mengerjakan sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah dengan cara duduk sedangkan kita dalam keadaan sehat-sehat saja? Boleh. Akan tetapi pahalanya setengah. Ya, sholatul qa'id nisfu sholatul qa'im. Sholat yang duduk setengah dari sholat yang berpuasa. Tetapi ini khusus berlaku untuk sholat sunnah saja. Bahkan ada mazhab. Antum kalau ke Saudi itu melihat orang-orang Bangladesh, orang-orang Pakistan. Mereka sholatnya kalau ba'diyah qobliyah duduk. Ya, mereka salatnya kalau ba'diyah atau qobliyah dengan cara duduk. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah lebih utama berdiri dibandingkan duduk. Baik. Alhamdulillah selesai kajian kita. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.